spesial buat kompak semuanya, keluarga besar LBK Adam Daum, arek-arek komunitas persatuan warga Adam Daum Kendal Korea. Rindu. makan siang ini. Ya. Dari dua putri ekspedisi. Terima kasih tebang lagunya sudah berlalu.